بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الأخوة رحمني ورحمكم الله أولا فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada pagi hari ini insyaallah kita memulai untuk membaca kitab Ammatur Risalah Amradul Qulub wa Shifa'uha li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tentu Ahlus Sunnati wal Jamaah tidaklah gaib dari ingatan mereka tentang kepribadian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan berbagai macam nasaihi, nasihat-nasihatnya di berbagai kitab-kitabnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk diantaranya adalah apa yang itu merupakan risalah yang dikeluarkan barakallahu fikum dari fatwa beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau yang telah menasihatkan kepada kita dalam untaian kalimat beliau, Inna allaha yirfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat hamba ini sesuai dengan kadar berpegangnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga yang telah mengingatkan dan menasihatkan kepada kita dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim, Al-wajibu alal khalqi ittiba'ul kitabi was sunnati. Al-wajibu alal khalqi ittiba'ul kitabi was sunnati. Wa illam yudriku ma fi dhalika minal maslahati wal mafsadati. Kata beliau, kewajiban atas seluruh makhluk mengikuti Alkitab dan mengikuti As-Sunnah walaupun mereka tidak mengetahui dalam mengikutinya itu maslahat atau mafsadahnya. Maslahat atau mafsadahnya wajib bagi mereka untuk mengikuti Al-Kitab was Sunnah, walaupun mereka belum sampai untuk kemudian mengerti maslahat atau mafsadah yang terdapat di dalamnya. وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ الذَّابُّ عَنِ السُّنَّةِ مُجَاهِدٌ. Orang yang tampil membela syariat Allah Azza wa Jalla, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mujahid rahimani wa rahimakumullah. Seorang barakallahu fikum mujahid, seorang pejuang. Termasuk dari buah ilmunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apa yang termaktub di dalam risalah ini, Amradul Qulub wa Shifa'uha. Beliau memulai dengan fasal ayat tadullu ala amradil qulub, ayat-ayat yang menunjukkan atas penyakit-penyakit hati. Ini memberitahukan kepada kita bahwa pertama, tidaklah boleh bagi seorang muslim karena pemberitahuan dari wahyu ilahi tentang adanya penyakit-penyakit yang akan menimpa, tidak boleh kita untuk selalu mentazkiyah diri kita sendiri, memberikan tazkiyah terhadap diri, tidak hanya barakallahu fikum kita yang mengucapkannya, saya suci, saya ini, saya itu. Bisa saja munculnya dari karya dan tulisan kita, bukan berbentuk ucapan lisan. Bisa saja tazkiyah itu mensucikan dan membersihkan diri melalui tulisan orang lain yang kemudian menobatkan, mengangkat kita dalam martabat orang-orang yang suci. Lalu kita takrir, kita akui, kita tetapkan, dan kita tidak melakukan pengingkaran padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih, wa la tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqah. Jangan kalian mensucikan dan membersihkan diri-diri kalian. Dia Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu dan mengetahui. Orang yang paling bertakwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak perlu engkau lakukan hal itu. Dan engkau harus mencukupkan penilaiannya diri anda ini dengan Allah Jalla Subhanah. Dia yang mengerti lahiriah anda sebagaimana dia telah mengetahui batiniah anda. Jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena termasuk dalam kategori orang jahil, jahil, jahil. Di saat dia mengangkat atau mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Karena tiadalah seseorang melakukan tazkiyah terhadap dirinya sendiri. Membersihkan dan mensucikan dirinya. Melainkan padanya ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Sementara tadi Allah Jalla wa'ala mengatakan, huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Barakallahu fikum. Idan, manahtaj. Kita tidak butuh untuk kita mensucikan diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di hadapan barakallahu fikum makhluk. Ini pertama. Agar kita jangan sampai terjatuh. Dalam pensucian dan pembersihan diri. Sementara nas Al-Quranul Karim. Akan menyebutkan ada amrad. Ada penyakit-penyakit yang akan menimpa hati kita. Barakallahu fikum. Wathani yang kedua. Memberikan pelajaran kepada kita. Shumuliyatu hadaddi. Kesempurnaan barakallahu fikum agama ini. Bahwa agama berbicara tentang lahiriah dan juga berbicara tentang batiniah. Sehingga tidak butuh kita kepada ajaran-ajaran sufiyah dan tasawuf. Untuk kemudian mengupas tentang batiniah. Mengerti berkaca melalui ilmu mereka. La. Kita cukup dengan kitabullah. Dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Untuk kemudian mengerti dan meluruskan lahiriah kita. Meluruskan batiniah kita. Barakallahu fikum. Kita cukup dengan qala Allahu wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala sahabatul kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Wasalif yang ketiga. Hal ini akan memberitahukan kepada kita. Bahwa ternyata Al-Quranul Karim. Atau secara umum wahyu Allah Azza wa Jal. Sebagaimana telah memberitahukan akan penyakit yang ada pada diri kita. Juga sekaligus akan menjadi obat dalam segala penyakit tersebut. Sebagaimana telah memberitahukan kepada kita barakallahu fikum. Akan adanya penyakit-penyakit. Maka sekaligus akan menjadi obat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau seseorang tidak cukup Al-Quranul Karim. Dan sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai obat. Lalu obat yang mana yang dia akan bisa gunakan dan manfaatkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari sederetan ayat yang menjelaskan tentang banyaknya penyakit yang ada pada diri kita. Qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang al-munafiqin. Fi qulubihim maradun Fazadahumullahu maradha. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Salam. Dan dengan keberadaan penyakit yang ada di dalam hati itu, zadahumullahu maradha. Allah menambahnya dengan penyakit yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian kita mengetahui bahwa pertama, Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Kalau engkau memperoleh di dalam hidup ini nilai dan ganjaran yang lebih, itu merupakan fadlum minallahi wa rahmatih. Karunia memang yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup engkau. Kalaupun seseorang menemukan di dalam hidupnya kesempitan dada untuk menerima syariat, muncul berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita ini. Kemunculan penyakit itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Al-jaza'u min jinsil amali. Upah ganjaran yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala sesuai dengan karya nyata manusia itu di muka bumi ini. Ma zalamakallah, walakinnaka adlama nafsan. Allah tidak akan berbuat zalim pada diri engkau. Tetapi engkaulah yang telah berbuat zalim pada diri engkau sendiri. Allah Jalla wa'ala yang telah menyebutkan demikian. Termasuk dari rentetan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kesesatan itu merupakan buah dari kesesatan yang ada pada diri seseorang. Kejelekan kedua merupakan akibat dari kejelekan yang pertama. Ayat ini rahimani wa rahimakumullah. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu sudah ada asal penyakit padanya. Lalu muncul penyakit-penyakit-penyakit yang keberikutnya karena akibat dari penyakit yang pertama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sebagaimana sebaliknya, kebaikan yang ada pada diri seseorang, lapang dadanya untuk menerima al-haq, dimudahkan langkahnya untuk menuju al-haq, karena dialah yang menginginkannya, karena dialah yang mengusahakan dirinya, lalu Allah memberikan bantuan barakallahu fikum, untuk kemudian bertemu dengan al-haq. Berjalan di atas al-haq, mengejar cinta dan ridhanya Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Zadahum huda. Orang yang memang telah mendapatkan hidayah, dia yang menginginkan hidayah, dia yang mencari hidayah, lalu disambut oleh keinginan mulia Allah Jalla wa'ala pada dirinya, Allah akan menambahnya dengan hidayah keberikutnya barakallahu fikum. Berarti yang salah itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai menuding Allahu Jalla wa Ala berbuat zalim. Itu diberikan hidayah, kok yang itu tidak? Bapaknya dapat hidayah, kok anaknya tidak? Coba periksa kedua orang ini yang berbeda keputusan Allah padanya. Bagi orang yang disetop hidayah kepadanya oleh Allah Jalla Subhanah, coba cari tahu tentang dirinya. Mungkin ada perasaan berat untuk menerima hidayah itu. Mungkin ada perasaan berat untuk kemudian menerima hidayah itu sendiri, atau pada dirinya ada sifat penolakan terhadap hidayah, lalu kemudian ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Anaknya gampang dan mudah untuk mendapatkan hidayah, karena memang dia yang menginginkan. Dalam perjalanan hidupnya, yang dia inginkan adalah hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Allah tuangkan padanya hidayah, Allah berikan kepadanya hidayah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, faman wajada khairan, terus, falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalik, fala yalumanna illa nafsahu. Siapa saja di dalam hidup ini mendapatkan ganjaran dan nilai yang baik, di alam barzakh dia mendapatkan ganjaran dan nilai yang baik, di alam akhirat dia mendapatkan ganjaran dan nilai yang baik, falyahmadillaha, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jal. Jangan ujub. Jangan sombong. Jangan kita riya. Jangan sum'ah. Tetapi hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Karena tiadalah dia bisa melangkah menuju satu ketaatan, dan tidak bisa membuka pintu dari pintu-pintu kebajikan, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang agung dan mulia dari sisi Allah Azza wa Jal, melainkan bantuan dari Allah Jalla Subhanah. Hendaklah dia memuji Allah kalau dia mendapatkan nilai dalam hidupnya, dalam ketaatan yang dia lakukan di dunia ini. Jangan sampai dengan ketaatan itu dia menjadi orang yang ujub, lalu melecehkan dan merendahkan orang lain. Anda bisa barakallahu fikum belajar di sisi para ulama karena ada bantuan dari Allah. Apa kemudian patut dan pantas dengan bisanya Anda atau kita duduk di sisinya ulama, ulama, ulama, lalu kita menyombongkan diri dengannya, lalu kita ujub barakallahu fikum karenanya? Mayam bagi. Tidak pantas dan tidak pantut, tidak patut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semuanya itu dengan bantuan dari Allah Jalla Subhanah. Falyahmadillah. Hendaklah engkau memuji Allah Azza wa Jalla. Engkau menyanjungnya. Dialah yang menolong dan dia pula yang membantu untuk melakukan kebajikan dan ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah. Engkau memuji Allah untuk kemudian engkau mengikis, mengikis, menutup, menutup pintu. Kemudian ujub itu berkembang pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Riya tertahan, digenjet agar jangan sampai muncul dan berkembang. Ingin pamer karena kepintaran, karena kehebatan, karena semuanya itu tidak ada. Jikalau engkau sadar bila engkau mendapatkan yang terbaik di dalam hidup, engkau memuji Allah Azza wa Jal. Segala-galanya adalah Allah. Anda ini tidak patut untuk disanjung dan barakallahu fikum dipuji. Kalau sekiranya datang sanjungan dan pujian sementara engkau tidak mencari dan memintanya, dengarkan ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilun bushral mu'min. Jikalau datang sanjungan dan pujian dalam kondisi engkau tidak menginginkannya dan tidak ingin hal itu. Lalu kemudian dari sana sini datang sanjungan dan pujian subhanallah. Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan jawaban. Itulah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla yang disegerakan bagi orang yang beriman. Barakallahu fikum. Tilka ajilun bushral mu'min. Itulah dia kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah, cukup sanjungan dan pujian Allah amamal malaikati, barakallahu fikum, di hadapan hamba-hambanya yang mukarrabun, malaikat. Bagi orang yang beriman akan mencukupkan hal itu. Kendati pun di dunia ini banyak orang yang mencelanya, banyak orang yang tidak menerimanya, namun dia tetap rahimani wa rahimakumullah mengejar kecintaan yang memiliki segala-galanya. Barakallahu fikum. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu abdan nada Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, apabila Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril, imam min a'immatil malaika. Allahu Jalla wa Ala memanggil Jibril. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Jibril dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Lalu kemudian Jibril, Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai orang ini, maka cintailah ia. Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nada Jibrilu ahla samai. Lalu kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa sih penduduk langit itu? Malaikat. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita tentang para malaikat yang ada di langit. Ma min maudhi'i qadamin au arba'i asabi, dalam riwayat yang lain. Tidak ada di langit dengan ukuran sekaki atau ukuran empat jari kecuali padanya malaikat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika bercerita Baitul Ma'mur, masuk padanya setiap hari dan mereka tidak keluar. 70 ribu dari kalangan malaikat itu terjadi sampai pada hari kiamat. Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Lalu kemudian mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibuhu. Sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus samai. Lalu penduduk langit mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana keberadaannya di muka bumi ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa yudha'ul qabulu fil ardi. Yudha', diletakkan sifat penerimaan di muka bumi ini. sehingga tidak ada yang mencela, yang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kecuali orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah yang begitu banyak sekaligus menjadi junuduh, bala tentara Allah Azza wa Jalla, gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan lautan rahimani wa rahimakumullah, dan segala apa yang ada di dalamnya, hamparan barakallahu fikum dunia ini, semuanya menerima keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Jalla Subhanahu. Maka kalulah semuanya itu, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, bersamaan bertasbihnya mereka kepada Allah Jalla wa'ala, diberikan kebebasan untuk berbuat, tiada yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sekarang, dengan apakah kita akan mengejar cintanya Allah dan mendapatkannya barakallahu fikum? Qala Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai Rasul Allah Azza wa Jal, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Jalla wa Ala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini jawaban barakallahu fikum di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jal, maka ikuti apa yang telah ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lalu siapa yang butuh lagi kepada sanjungan manusia yang lemah ini, yang semuanya membutuhkan, kecuali orang yang ada di dalam hatinya maradun, ada di dalam hatinya penyakit. Orang mukmin dia tidak melirik kecuali sanjungan dan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal. Sanjungan dan pujian barakallahu fikum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji oleh Allah di sisi makhluk yang mukarrabun indah, yang didekatkan oleh Allah Jalla wa Ala di sisinya, yaitu dari kalangan para malaikat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus mengetahui bahwa segala apa yang itu merupakan akibat dalam hidup dunia ini karena kita yang melakoninya, karena kita yang mendalanginya, karena kita yang berkarya agar kita tahu posisi kita. Kalau jelek, jangan mengkambing hitamkan orang lain, apalagi menuding Allah berbuat zalim pada diri. Jangan. Engkau harus mengkambing hitamkan diri engkau. Engkau yang salah. Engkau yang telah berbuat zalim. Kita dididik di dalam hidup ini oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, melalui Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu kedudukan kita ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba di saat hamba itu mengetahui kadar dirinya sendiri. Anda mengatakan alim, di makhluk ini ada yang lebih alim dari Anda. Jangan. jangan rahimani wa rahimakumullah. Tapi tawaduklah engkau. Merendah dirilah engkau. Tundukkan sayap-sayap engkau di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Mereka itu adalah orang yang barakallahu fikum, patuh dan tunduk kepada Allah. Punya firasat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sekali-kali lalu kemudian kita berkamuflase di tengah-tengah mereka. Kita menginginkan sanjungan dari mereka. Dari perilaku, dari ucapan kita, dari karya kita, dari ini, dari itu. Sementara kita munculkan barakallahu fikum di permukaan, orang tidak butuh. Nifaq, kemunafikan barakallahu fikum. Jangan sampai ada pada diri kita ini. Sifat-sifat nifaq. Kemunafikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai ada pada diri kita. Dan itu termasuk dari penyakit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, al-muradu bil maradhi huna, yang dimaksud dengan penyakit di dalam ayat ini, maradu syakki wasyubuhati wan nifaq, penyakit keraguan-raguan, kerancauan, dan penyakit an-nifaq. Ada sifat kemunafikan. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ketika berbicara tentang nifakul asgar, nifak kecil, nifak amali, qala alaihi salatu wassalam, ayatul munafiki thalath, tanda dari tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Sekali lagi, kemunafikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nifakul asgar, nifak kecil, atau barakallahu fikum nifakul amali, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berdusta. Tanda dari kemunafikan barakallahu fikum. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Bila dia berjanji, dia mengingkari janjinya rahimani wa rahimakumullah. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Apabila diberikan amanah, dia berkhianat rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri dari nifakul aswar. Di dalam riwayat muttafaqun alaihi dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, Rasul alaihi salatu wassalam menambahnya dengan satu dari tanda-tanda kemunafikan setelah tiga ini, wa idza khasama fajara, apabila dia mukhasama, yaitu barakallahu fikum dialog atau debat atau yang semisalnya, fajar dia berbuat jahat kepada saudaranya, berbuat jelek terhadap saudaranya, mengancam atau yang semisalnya barakallahu fikum, mencela dan mencaci maki, maka ini termasuk dari tanda-tanda nifaq al-asghar, nifaq kecil yang ada pada diri kita. Kita harus melepaskannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus melangkah sebagaimana langkah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam muhasabah, selalu melakukan koreksian pada dirinya sendiri. Kita masih barakallahu fikum mengingat ucapan Ibnu Abi Mulaikah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullihim yakhafu ala anfusihimun nifaq. Saya bertemu dengan 30 sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya takut dan ngeri dari sifat kemunafikan. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau menyebutkan, Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsir ayat ini menjelaskan, وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْبَ يُعْرَضُ لَهُ مَرَضًا. Hal itu, kata beliau, hati kita ini disodorkan, ditampilkan padanya dua jenis barakallahu fikum penyakit. Yukhrijani an sihati wa tidali, yang akan mengeluarkan kedua penyakit ini dari sifat sehat hati kita dan juga dari kelurusannya barakallahu fikum. Maradus syubuhati wa maradus syahawatil mardiyah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dua penyakit itu adalah penyakit yang berbau syahwat. Syahwat rahimani wa rahimakumullah. Dan penyakit barakallahu fikum asyubuhah. Syubuhat dan asyahawat al-mardiyah. Dua penyakit ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau kemudian, fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u kulluha min maradish syubuhati. Kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan dan kebid'ahan, semuanya itu termasuk di dalam penyakit asy-syubhat. Ada orang yang cenderung kepada kebid'ahan, tenang dan tenteram untuk melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, gampang terenyuh di dalamnya, gampang menangis barakallahu fikum, Bahkan dia menemukan adanya kekhusyuan pada dirinya dalam menjalankan yang salah dan keliru itu. Ingat, itu adalah talbisu iblis. Di saat seseorang merasakan melakukan yang salah, yang keliru, seolah-olah dekat dengan Allahu Jalla Subhanah. Dekat dengan Allahu Jalla Jalaluh. Melakukan yang salah dan keliru. Dalam keyakinannya, barakallahu fikum. Seperti semua makhluk ini diciptakan karena nurnya Muhammad. Karena cahayanya Muhammad. Makhluk ini ada. Mulai dari Nabi Adam sampai kemudian semuanya tempat. Semua makhluk ini diciptakan dari nurnya Muhammad. Misalkan. Di dalam keyakinan yang salah dan batil ini. Dia tenang. Tenteram. Bisa menangis. Di atas kekeliruan dan kesalahan ini. Ditinjau amalan ibadahnya. Banyak hal-hal yang bertentangan dan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal. Dia merasakan khusyuk melaksanakannya. Dia bisa pejamkan mata. Kemudian barakallahu fikum. Dia bisa meneteskan air mata di atas amalan yang salah dan keliru. Tenang tentram dia dapatkan atas amalan yang salah dan keliru. Maka ini termasuk dari talbisu iblis. Termasuk dari perangkap-perangkapnya iblis. Untuk dia istiqomah di atas kebatilan tersebut. Untuk terus dia berjuang memperjuangkan kebatilan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga benar. Karena perangkap iblis inilah. Orang yang melakukan kebid'ahan itu sulit untuk mau kembali kepada jalan al-haq. Kecuali bila Allah telah menjemputnya dengan hidayah. Tidak ada yang sulit. Karena bagaimana dia akan mau rujuk, mau kembali dari sesuatu yang anggapnya benar. Enggak akan. Apalagi dia menemukan katanya tenang. Tenteram, gampang menangis. Teman-temannya orang yang hatinya suci, lembut. Rahimani wa rahimakumullah. Coba buktikan. Hati yang lembut itu ketika berhadapan dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ha, ini dia. Hilang kelembutannya itu. Iya. Di saat dijelaskan, subhanallah, di daerah kita di Sumbawa. Disampaikan tentang itu kan lemah. Haditsnya. Langsung angkat tangan. Ini yang kuat ini. Masya Allah. Lalu di mana letak kelembutan yang tadi? Yang bisa menangis terenyuh tatkala diingatkan. Tatkala dinasehati, tatkala diluruskan. Mana dia? Sekali lagi, kalau sampai ada seseorang. Gampang terenyuh, barakallahu fikum. Kelihatan hatinya lembut di atas kebid'ahan dan kesalahan. Itu adalah talbisu iblis rahimani wa rahimakumullah. Ustaz Safruddin hafizahullahu ta'ala ketika di Sorong ba'da subuh mengadakan taklim sudah ditunggu oleh jargon yang tadi lembut hatinya ya, sering di masjid ditunggu setelah selesai langsung kepalanya gede, orangnya gede, ngenai ini, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira bagaimana barakallahu fikum? Ustaz bercerita, muter itu masjid. Hampir tersungkur. Hilang barakallahu fikum kelembutan. Di saat bertemu dengan ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada Ustaz Ali hadana wa iya. Disuruh aku dua kali pencol. Iya. Sama kita dulu di Yaman. Lalu tergeret dengan fitnah hajuriyah. Rahimani wa rahimakumullah. Dua kali pencol. Hilang barakallahu fikum. Kelembutan, kekhusyuan itu. Tidak ada di saat berhadapan. Dengan ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka itu termasuk dari tipu muslihat dari syaitan. Yang sangat berbahaya. Berarti kita harus melepaskan diri. Dari tipu muslihat. Yang kita akan sampaikan kepada ikhwanuna. Bimbingan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Untuk bisa lepas. Dari belenggu-belenggu syaitan rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan. Kemudian kita tutup. Barakallahu fikum. Maradu wazzina. Wa mahabbatul fawahish. Wal ma'asi. Wa fi'luhuma min maradis syahawati. Kecenderungan untuk melakukan az-zina. Dan segala yang menjurus kepada perzinaan. Cinta kepada fawahish. Perkara-perkara yang keji dan kotor. Wal ma'asi dan perbuatan maksiat. Lalu kemudian melakukan hal itu. Maka itu termasuk daripada marad asy-syahawat. Beliau menyebutkan wa fi'luha. Karena di sana ada iman. Di saat seseorang cenderung dan ingin melakukan kemaksiatan. Dia bentengi dirinya. Dia lawan keinginan-keinginan itu. Itu adalah jihad barakallahu fikum. Itu adalah iman rahimani wa rahimakumullah. Akan terjatuh padanya atau termasuk dalam marad syahawat. Apabila dia terjatuh di dalamnya. Lalu kemudian tidak bisa lagi balik kepada ketaatan. Terus berjalan. Berjalan, berjalan di atas syahwat. Dia tidak bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Ketika seseorang ingin cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Dia lawan. Dengan rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu iman. Itu obat. Penangkal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai dibicarakan oleh para ulama. Mana yang lebih afdal? Orang yang tidak pernah terlintas pada dirinya untuk bermaksiat. Dengan orang yang terlintas pada dirinya bermaksiat. Lalu dilawan, dilawan, dilawan. Untuk tidak terjatuh padanya. Maka barakallahu fikum. Mereka memberikan jawaban. Adalah. Yang terlintas padanya. Lalu kemudian barakallahu fikum. Dia lawan sampai tidak terjatuh padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'. Termasuk dari penyakit syahwat adalah ketika cenderung dan condong untuk melakukan itu. Dia kerjakan. Dan tidak bisa lagi membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Itu marad barakallahu fikum. Itu penyakit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kama qala ta'ala. fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa huwa syahwatuz zina. Wanita diingatkan oleh Allah Azza wa Jal agar jangan sampai berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya dengan melembutkan kata-katanya. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan orang yang punya penyakit marad syahwat ini lalu kemudian berbuat pada dirinya. Barakallahu fikum. Wal mu'afa man ufiya min hadzainil maradain. Orang yang sehat selamat darinya, orang yang memang dianugerahkan keselamatan dari dua jenis penyakit ini. Apa kira-kira yang akan bisa menyembuhkan kita dari dua penyakit ini? Fahasala lahul yaqinu wal imanu. Lalu kemudian dia bisa memetik al-yakin, yaitu ilmu. Bertambah imannya untuk menangkal penyakit. Barakallahu fikum asyubuha. Dengan ilmu wal-yakin akan bisa menjawab penyakit syubhat itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, was-sabr. Untuk kemudian mematahkan dan mengobati penyakit syahwat itu dengan kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti Al-Quran yang memberitahukan kita tentang adanya penyakit, Al-Quran sendiri telah memberikan. Barakallahu fikum. Jawabannya, Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan jawaban terhadap dua penyakit ini ada di dalam surat pertama, surat Al-Asr. Kedua, ada di dalam surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kesabaran untuk mengobati penyakit syahwat, al-ilmu wal yakin untuk mengobati penyakit asy-syubhat. Hafizani wa hafizakumullah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita langsungkan. Barakallahu fikum pada pertemuan yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.